Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kekuatan agar kita terus beribadah padanya. Dan juga memberikan kita kesempatan berjumpa pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah bersama Pak Quraish Shihab. Yang insya Allah akan membahas ayat 2-3. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir ya Pak. Amin. Ya. Amin. Dan juga Pak, tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Raudhatul Zohra dari Ciputat dan juga pengajian Aisyah Kebayoran Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan kita akan melanjutkan surat Al-Ma'idah ini ayat 2-3 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ini berkisar tentang apa Pak? Kok yang kemarin itu kan ada hukum, ada apa kaidah, ada juga ada kisah-kisah. Kok ini masih melanjutkan itu ya Pak? Iya, masih melanjutkan itu. Kita masih akan berbicara tentang beberapa ketetapan hukum dan beberapa hal atau prinsip-prinsip dasar kerjasama. Mari kita lihat, kita lanjutkan ayat kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ini kita sudah jelaskan. Walasyahrul haram. Tidak juga asyahrul haram, bulan haram. Apa sih artinya haram itu? Bulan yang dilarang. Bulan suci sekarang begini. Haram itu sama dalam bahasa Indonesia terhormat. Terhormat itu terambil dari kata ada bulan yang terhormat, ada negeri yang terhormat. Nah, sesuatu yang dihormati melahirkan larangan. Kalau saya berbicara dengan sebaya saya, tidak banyak larangannya. Tapi karena orang tua saya hormati, maka banyak larangan. Karena itu haram kemudian berarti larangan. Tetapi asalnya terhormat. Saya berbicara dengan anak saya mau pakai kaos, saya mau pakai ini, tidak terlarang. Saya mau berkata kau tidak terlarang. Tetapi dia, karena dia harus menghormati saya, dilarang dia berkata pada ayahnya kau. Jadi haram itu pada mulanya berarti terhormat. Asyahrul haram, bulan yang terhormat. Nah, ada 4 bulan, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan-bulan terhormat, sehingga ketika itu tidak boleh ada perang. Tidak boleh dinodai bulan haram. Oke, wala syahrul haram, walal hajjah, walal qalaid. Tidak boleh juga diganggu binatang yang dipersembahkan kepada Allah. Ada haji. Haji itu seakar dengan hadiah. Al-hajjah, hadiah. Ada orang-orang mempersembahkan binatang untuk disembelih. Sama kita kalau korban. Mempersembahkan. Nah, ada binatang-binatang istimewa yang oleh yang mempersembahkannya karena istimewanya diberi tanda. Kalung. Itu kalung bermacam-macam. Boleh jadi alas kaki dia taruh di kalung binatang. Tapi itu memberi tanda bahwa ini binatang istimewa. Lebih tidak boleh lagi diganggu. Itu karena dipersembahkan kepada Allah. Kita bukan menghormati binatangnya. Sama waktu kita berbicara tentang bendera. Bukan kain merah dan kain putihnya. Tetapi ke atas. Ke bangsa, ke negara. Ini bukan binatangnya. Bukan kalungnya. Tapi karena dia dipersembahkan kepada Allah. Jangan mengganggu. Jangan menghalalkan untuk mengganggunya. Baru dia katakan. Wala aminal baital haram. Jangan juga ganggu, halangi siapapun yang mau mengunjungi Baitul Haram. Baik, rumah yang terhormat Ka'bah. Dulu orang tidak boleh dilarang pergi ke Ka'bah. Orang musyrik pun kalau mau berkunjung ke sana jangan ganggu dia. silahkan. Tetapi setelah kemapanan Islam, Nabi bersabda, turun juga ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis hatinya. Tidak pantas dia berkunjung ke kota suci. Jadi sudah dilarang sejak itu. Sebenarnya kita bisa berkata begini, ibu kalau mau pergi ke suatu negara, perlu visa atau tidak? Perlu visa, kita perlu izin. Pemerintah menetapkan syarat-syarat untuk memperoleh izin. Ya, begitu juga Mekah, Madinah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pergi ke sana. Salah satu di antaranya, kalau untuk ke Mekah dan ke Madinah harus bersih. Dia dari kenajisan syirik. Tidak boleh orang musyrik. Kita tidak bisa keberatan. Jangan keberatan. Kalau itu ditetapkan. Karena negara-negara non-muslim pun ada menetapkan syarat kan. Ini syarat kita. Nah, tetapi yang kita ingin garis bawahi. Bahwa ayat kita ini. Itu memberi kebebasan kepada penganut agama lain. Untuk pergi ke Mekah waktu itu. Nanti kemudian baru dilarang khusus untuk ke Mekah dan ke Madinah. Nah, kalau begitu, kalau di Indonesia orang boleh melarang orang lain melaksanakan ajaran agamanya. Tidak boleh. Tidak ada larangan agama untuk itu. Kita harus memberikan kebebasan kepada setiap orang melaksanakan ajaran agamanya. Mau masuk, silahkan masuk. Syaratnya jangan ganggu. Jadi ini menunjukkan toleransi yang demikian tinggi yang diajarkan oleh surah kita ini atau ayat kita ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai yajrimannakum mengakibatkan kamu berdosa. Jangan sampai kamu berdosa. Karena apa kamu berdosa? Kebencianmu yang berlebihan kepada satu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Maaf saya potong. Bye. Bye. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Ayat 2 sampai 3. Silakan Pak Kures dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan ayat kita tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin dan seterusnya. Syana'an itu artinya benci yang luar biasa. Jangan sampai kebencianmu yang luar biasa menjadikan kamu tidak berlaku adil terhadap musuh kamu. Pada dasarnya agama ini yang pertama melarang Anda benci terlalu. Ahbib habibaka haunan ma. Kalau cinta, cintanya yang ini. Tidak usah cinta buta, lupa segalanya. Karena boleh jadi yang engkau cintai jadi musuhmu satu waktu. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa yakuna habibaka haunan ma. Yang kamu benci-bencinya juga jangan melampaui batas. Nah, kita lihat. Jangan sampai kebencianmu yang melampaui batas menjadikan kamu tidak berlaku adil. Kalau kebenciannya yang melampaui batas pun dilarang untuk tidak berlaku adil pada musuh, apalagi kalau bencinya cuma setengah-setengah. Iya kan? Ini agama tidak mau Anda berlaku tidak adil. Walaupun terhadap musuh Anda. Kalau ada ikatan perjanjian dengan musuh, lantas Anda khawatirkan dia berkhianat, jangan dulu serang dia. Beritahu dulu perjanjian kita batal. Gitu. Jadi jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum yang menghalangi kamu memasuki Masjidil Haram, menjadikan kamu tidak berlaku adil, menjadikan kamu melakukan agresif. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah. dalam albir dan at-taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Kerjasama dengan siapa aja, mau dengan non muslim silahkan kerjasama, asal syaratnya dalam kebajikan. Kalau ada kebaikan, mari kita kerjasama. Mari kita bekerja sama dalam kebersihan. Mari kita bekerja sama dalam membela negara. Mari kita bekerja sama dalam membantu orang. Ya toh? Nah, itu albir. Dan kerjasama juga mencegah yang buruk. Itu at-taqwa. Jadi kerjasamalah untuk meraih kebaikan bersama. Dan kerjasamalah untuk menampik keburukan dengan siapa aja. Mau jaga kampung bersama-sama, jangan sampai ada yang ganggu, mari kita kerjasama. Itu yang diajarkan, bukan hanya dengan sesama muslim, dengan seluruh anggota masyarakat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama menyangkut dosa, ayo sama-sama korupsi yuk. Ada itu. Ayo sama-sama bunuh si A. Tidak ada itu. Jangan bekerja sama dalam dosa dan agresi. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berkeras siksanya. Baru setelah itu dia berbicara, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kamu memakan bangkai. Bangkai itu apa? Yang sudah mati. Kalau sudah mati, memangnya ibu makan ayam hidup? Bangkai itu adalah binatang yang keluar nyawanya tanpa penyembelihan yang sah. Wadam, darah. Darah yang haram itu adalah darah yang mengalir. Hati dan limpa itu darah. Tetapi boleh dimakan enggak? Boleh. Asal jangan makan hati. Oke. Sekarang darah yang mengalir. Ibu-ibu beli daging, masih ada darahnya atau tidak? Haram enggak itu? Itu tidak. Karena dia sudah tidak mengalir. Apa yang ada di daging biasa di ini, itu tidak termasuk. Yang terlarang itu yang mengalir itu yang dimaafkan. Karena sulit sekali itu untuk membersihkannya, itu kan sulit itu ya. Jadi udahlah. Wadam. Oke. Walahmul khinzir. Dan babi, daging babi. Kalau dia berkata, ibu kalau beli daging bisa terikut lemaknya atau tidak? Beli daging, bisa ada tulangnya atau tidak? Bagus. Kalau begitu, kalau saya berkata beli daging itu bisa termasuk lemaknya, bisa termasuk. Jadi jangan berkata yang diharamkan cuma dagingnya. Tidak. Pokoknya kalau dia babi, baru dia katakan wa ma uhilla li ghairillahi. Dan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu, dan yang tercekik. Ya binatang mau masuk ini tercekik, enggak bisa ini, atau dicekik. Ada orang yang potong ayam dia cekik begini, mati juga itu. Tidak boleh. Wan natihat wal mutaraddiya, dan yang terjatuh ke bawah. Dia ada di kambing, ada di sekeliling sumur, jatuh, mati. Tidak bisa. Itu bangkai. Iya, wanatiha, yang ditanduk. Dua kambing berkelahi, dia tanduk, mati. Di bangkai. Nah, kenapa itu? Ah, kita mau lihat. Darah ini dalam konteks disembeli tapi tidak sesuai dengan syariat. Ini dalam konteks dia mati dan sebagainya. Darah itu seringkali mengandung kuman-kuman. Jadi kalau dia tercekik, darahnya tidak keluar. Babi itu lehernya pendek, sehingga dia sulit untuk di ini. Apalagi makanannya kotor dan lain-lain sebagainya. Itu yang dilarang oleh agama. Wama akala sabuk, dan apa yang diterkam oleh binatang buas, illa ma zakkaitum, kecuali kalau kamu sempat menyembelih. Saya beri contoh, bukan binatang buas, bisa binatang buas. Di jalan kita naik mobil, setir mobil, ada kambing tabrak. Selama masih ada tanda kehidupan, disembelih boleh. Tapi kalau dia sudah mati, tidak boleh. Apa tanda kehidupan? Telinganya masih gerak-gerak. Ha. Atau dia masih berdiri. Ayam juga bisa begitu. Itu masih boleh. Dimakan, diterkam oleh binatang buas, tetapi tidak ini. Wa antastaqsimu bil azlam. Dulu itu orang-orang musyrik punya undian. Kalau keluar berangkat, dia berangkat. Kalau keluar baik, dia laksanakan. Kalau keluar tidak baik, dia tidak laksanakan. Kalau tidak ada ininya, dia ulang lagi. Itu namanya mengundi nasib dengan saya kira. Ya, Pak, ya. Allah melarang, pasti ada kebaikan untuk kita semua tentunya, Pak, pasti, ya. Pasti. Pemirsa, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami. Kami sedang membahas mengenai surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ayat ini termasuk mengandung toleransi yang sangat tinggi, dan juga dijelaskan jangan sampai kebencian kita menghalangi kita untuk berlaku tidak adil. Juga Allah melarang apa-apa yang boleh, yang tidak boleh kita makan. Salah satunya adalah bangkai, darah, daging babi, dan juga yang binatang yang tercekik maupun yang terjatuh. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Wa antas taqsimu bil azlam, dzalikum fiskun. Itu semua adalah pelanggaran agama dan mengantar Anda keluar dari agama. Nah, manusia punya agama, ada kulitnya, ada isinya, ada ininya. Orang yang keluar dari agama karena kedurhakaan dinamai fasik. Itu kefasikan. Oke. Dzalikum fiskun. Baru dia katakan, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Ayat ini turun waktu Nabi Haji Wada, tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini orang-orang musuh-musuh kamu, orang-orang kafir, sudah berputus asa dari menjadikan kamu murtad. Agamamu sudah sempurna, kamu sudah baik. Dia sudah putus asa. Dia putus asa menjadikan murtad. Tapi dia tidak putus asa menjadikan kita durhaka. Dia tidak suruh Anda murtad. Sekarang itu begitu. Dia tidak bilang kau keluar dari Islam. Tapi dia suruh durhaka. Udah, enggak usah salat. Tidak usah baca bismillah. Ngapain salawat habis-habis waktu. Itu yang terjadi sekarang. Kita bersatu. Dia tidak senang kita bersatu. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Tidak usah takut sama mereka. Takut kepadaku. Kalau takut pada mereka, itu tanda bahwa keberagamaanmu belum sempurna. Kalau takut kepadaku, itu tanda agamamu, keberagamaanmu sudah sempurna. Baru dia katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Kenapa? Kan turun haji. Jadi udah sempurna tuh haji. Ini satu penafsiran. Ada lagi yang berkata, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Sudah tidak ada lagi hukum yang turun sesudah ini. Sudah banyak hukum-hukum yang lain. Ada lagi yang berkata, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dalam arti, hampir semua ketetapan hukum sudah ada. Kalau itu kamu sudah laksanakan, sudah bagus sekali. Karena kita kan tidak mungkin laksanakan semuanya ya. Siapa yang bisa melaksanakan semuanya dalam rinciannya itu? Oke. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan ku cukupkan untuk kamu nikmat. Jangan ada orang yang pernah berkata nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya belum cukup. Cukup. Rezeki Anda cukup. Setan yang berbisik pada Anda bahwa belum cukup. Rincian ajaran agama itu, setiap rincian ajarannya cukup. 5 kali sholat sehari semalam cukup. Kumpulan dari tuntunan-tuntunan ini kalau menyatu itu sempurna. Kalau Anda sehat, cuma sehat belum sempurna. Kan perlu ada yang lain toh. Ada uang, ada ini. Kalau berkumpul semua itu tapi tidak ada agama, belum sempurna. Baru dia sempurna kalau nikmatnya cukup dan agamanya ada. Kalau cuma sholat saja tidak puasa, tidak cukup dan tidak sempurna. Nah, dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Saya sudah rela Islam menjadi agamamu. Apa maksudnya itu? Kita ini punya utang kepada Allah. Anda kan diberikan. Anda harus bayar mestinya. Tetapi kita tidak mampu bayar. Jadi bagaimana caranya membayar? Datang berserah diri pada Allah. Ya Allah, cuma ini yang saya bisa lakukan. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatarasa. Saya hadapkan seluruh totalitas saya kepadamu. Kamu apakan saya, terserah ya Allah. Itu namanya Islam. Itu namanya penyerahan diri. Allah berfirman, banyak sudah yang saya berikan, sudah cukup dan ini, tapi kamu tidak mampu untuk membayar itu semuanya. Saya rela pembayarannya itu, kamu hanya datang pada saya berkata, saya serahkan dirimu pada. Begitu juga soal makan, saya haramkan babi kan, saya haramkan ini. Tapi kalau kamu dalam keadaan sangat lapar, famanitturra fi makhfasatin ghaira mutajanibin li ismin. Kalau kamu terpaksa, bukan mau makan, bukan karena keinginan mau makan babi, mau makan bangkai, tapi terpaksa karena sangat lapar, tidak ada dosa buat kamu. Kan tadi dilarang, roh. Nah, apa namanya? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah memaafkan kamu karena memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asal tidak berlebihan itu ya, Pak ya? Iya. Tidak boleh berlebihan mencintai sesuatu. Tidak boleh berlebihan membenci sesuatu. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah. Tadi sudah saya rinci, Pak Kures menjelaskan mengenai ayat 2 dan 3. Sekarang saatnya saya berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Bu. Apakah ikut serta dengan undian-undian berhadiah hukumnya sama dengan perjudian? Terima kasih. Terima kasih Bu. Undian berhadiah sama dengan perjudian. Tidak semudah itu berkata iya atau tidak. Saya akan beri Ibu contoh. Kita membeli suatu produk, katakanlah sabun berhadiah. Saya beli sabunnya itu lantas dapat hadiah, itu menjadi judi atau tidak? Ah, tidak, ya kan? Karena tujuan saya bukan hadiahnya, hanya sampingan. Tapi ini sekarang di mana-mana begitu, beli barang begini terus dikasih kupon dapat itu. Tetapi kalau sekarang kita lihat ada barang itu harganya katakanlah 100 ribu. Dijual 200 ribu karena ada hadiahnya. Mau enggak beli? Ada yang mau beli karena dia berhadiah. Jadi kita lihat tujuannya itu apa. Kalau wajar hadiah itu, memang boleh jadi itu salah satu cara mempromosikan daya tarik. Ya kan? Itu tidak masalah. Tapi kalau memang dia itu hadiahnya adalah untung-untungan. Sekarang ini ada hal-hal biasa, pertanyaannya terlalu mudah. Ya, ada SMS itu ya. Oh ya, sudah jelas, bahkan biasa sudah diberi itu pertanyaan. Biar orang berame-rame menjawab untuk dapat hadiahnya. Itu judi. Pertanyaannya udah, ibu ditanya, 10 tambah 20 berapa? Yang jawab benar dapat hadiah. Siapa sih yang gak tahu 10 tambah 20? Itu nggak benar itu. Oke, saya kira. Itu masuk judi ya Pak ya? Nah, iya dong. Kan itu untung-untungan. Karena jelas-jelas ini semua orang tahu. Jadi dia merangsang untuk banyak orang menjawab. Karena diiming-iming oleh hadiah. Pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, bagaimana kita memuliakan bulan-bulan haram atau syahrul haram dalam konteks saat ini? Terima kasih. Memperbanyak amal-amal kebajikan, menghindari amal-amal keburukan lebih giat lagi dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, itu caranya. Ya, karena itu sekarang misalnya ada orang yang puasa Rajab, ya. Ada orang di bulan Muharram, ada hari raya anak-anak yatim. Ya kan, misalnya itu, walaupun itu bisa jadi diperselisihkan oleh ulama ada dasarnya atau tidak, tetapi intinya bahwa memperbanyak amalan-amalan baik, menghindari yang buruk-buruk, itu salah satu cara untuk ini. Itu sebabnya di situ fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya diri kamu pada bulan-bulan haram itu. Saya kira itu ya. Oke. Baik, silakan Bu, pertanyaan berikutnya. Saat ini sedang ramai-ramainya kontroversi masalah vaksin meningitis itu Pak, yang katanya terbuat dari enzim babi. Bagaimana Bapak melihat kasus tersebut? Terima kasih. Saya belum melihat. Supaya persoalannya begini Bu, kita belum tahu apakah benar ada unsur babinya atau tidak. Itu satu. Yang kedua, bahkan yang saya dengar majelis ulama itu mengutus orang-orang untuk menanyakannya ke sana, ke ini. Memang dari satu sisi kenajisan babi itu bisa berbeda dengan kenajisan najis-najis yang lain. Kalau najis-najis yang lain misalnya ada di antaranya yang kalau sedikit ditoleransi. Saya akan beri ibu contoh. Maaf ya bu ya. Urina kencing itu. Kalau kena sedikit, bisa dimaafkan atau tidak? Sedikit bisa dimaafkan. Sedikit bisa. Kita jalan di jalan, oke? Jalan di jalan, becek, ada kotoran, kena pakaian. Bagaimana itu? Sedikit dimaafkan. Tetapi kalau babi, itu dia punya najis namanya mughallazah. Sehingga ulama-ulama yang ini beranggapan tidak ada jalan untuk mensucikannya, menghalalkannya. Itu. Tetapi kita tunggu deh pengumuman. Saya yakin bahwa pasti pemerintah, pasti itu tidak mungkin membenarkan sesuatu yang haram untuk mencapai sesuatu ridha Allah. Jadi kalau dibenarkan, insya Allah tidak ada apa-apa. Kalau memang tidak, ya udah, tidak usah pakai meningitis dan sebagainya. Saya kira itu. Oke. Baik Pak, tadi kan di ayat ini sudah jelaskan bahwa apa-apa yang boleh kita makan maupun apa-apa yang dilarang oleh Allah, bahwa tidak boleh harus menyebut nama nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Nah ini bagaimana kalau konteksnya kita sedang berada di luar negeri? Misalnya kita kan nggak tahu kalau orang yang masaknya itu ada motong dagingnya kan orang Muslim atau bukan, ya kan Pak? Itu bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama dulu harus menyebut nama Allah tadi ya. Yeah. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak wajib baca bismillah. Seorang Muslim itu sudah dianggap dirinya semua sudah bismillah. Dia sudah melakukan sesuatu dengan nama Allah. Buktinya apa? Kalau dia disodori babi pasti dia tidak mau. Kenapa? Karena dia Muslim. Nah, jadi dia anggap membaca bismillah itu anjuran. Itu satu. Yang kedua, kalau ke luar negeri kita lihat sembelihan binatang yang halal oleh orang Nasrani dan Yahudi halal dimakan. Sembelihannya halal dimakan. Tanpa harus menyebut. Oke, itu tadi tidak harus menyebut bismillah. Nah, mereka dinilai orang-orang bukan orang yang mengingkari wujud Tuhan. Itu satu. Tetapi memang jangan yang haram. Jangan lantas berkata ini disembeli, yang dia sembeli babi lantas mau dimakan. Enggak. Jangan yang haram. Nah, tapi kalau mau aman tentunya makanlah yang halal yang tidak disembeli. Ikan itu walaupun tidak disembeli bukan bangkai, ya udang, apa namanya, belalang, telur, kalau mau aman begitu. Saya kira tidak ragu ya Pak ya, supaya tidak ragu. Baik pemirsa, kami akan segera lanjutkan kembali uraian ini setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya akan memberikan kesempatan lagi pada Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu yang masih penasaran ingin bertanya pada Pak Qurais. Dalam ayat 2 surat Al-Maidah disebut kata albir wa taqwa. Sementara dalam ayat lain kata albir sering juga dirangkaikan dengan birrul walidain. Apa sebenarnya makna kata albir dalam Al-Qur'an? Terima kasih Ibu. Saya dulu ingin meluruskan begini, sepanjang ingatan saya tidak ada ayat yang berbicara dengan redaksi birrul walidain, tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Memang di hadis ada birrul walidain. Tapi saya tidak mengandalkan ingatan saya. Boleh jadi kita bisa cek lebih jauh. Yang penting bir itu kebajikan, kebaktian. Bir seakar dengan kata bar, daratan. Daratan luas atau tidak? Luas sekali. Sehingga bias menampung aneka macam hal yang baik. Nah, jadi ta'awanu alal bir, bekerjasamalah dalam kebaikan dan kebaktian, apapun. Nah, sedangkan birrul walidain itu bakti pada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua itu adalah bahagian dari bir. Nanti di dalam Al-Qur'an ada diingatkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukannya kebajikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Sekedar salat, bukan itu. Kebajikan itu kesabaran, memenuhi janji, banyak hal, membantu, sedekah, menuntut ilmu, itu bir. Jadi bir adalah kebajikan secara umum ayat kita ini menjelaskan birrul walidain khusus untuk kedua ibu bapak. Saya kira itu. Silakan, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya memakan makanan persembahan seperti buah-buahan atau kue-kue seperti dalam ritual larung laut? Jika itu termasuk yang diharamkan, bagaimana memanfaatkan makanan tersebut supaya tidak mubazir? Terima kasih. Kasih ikan. Dimakan juga. Pokoknya kalau tujuannya mengandung syirik, jangan dimakan. Itu aja. Saya tidak berkata arung laut atau apa, ya kan? Kita masih harus lihat motivasinya apa dan lain-lain sebagainya. Ya toh? Bisa juga biasa kan di pengantin juga itu adain ya. Kita lihat motivasinya apa. Kalau dia mengandung syirik, jangan dimakan, kasih binatang. Gitu. Nah, saya ada teringat tadi melanjutkan itu. Memang ada ayat itu Isa berkata, wabaram biwalidati. Saya berbakti kepada kedua kepada ibuku. Ya toh? Berbakti itu bir. Birrul walidain. Tapi birrul walidain ingatan saya tidak ada. Oke deh, saya kira. Pak, ini sekarang lagi maraknya kan SMS yang apa ramal dan segala macam ya, Pak ya. Itu ya itu termasuk golongan musyrik. Saya tidak tahu itu. Saya tidak ikuti itu SMS-SMS-an. Ya, jadi saya tidak berani untuk ini. Bagaimana tuh isinya saya mau kita perlu tahu. Jadi kita tidak semudah itu berkata haram atau tidak. Ramalan-ramalan apa itu? Kita untuk menentukan nasib kita seperti apa nanti. Udah deh, jangan. Siapa sih yang tahu nasib? Betul. Udahlah, menghabiskan uang aja itu. Baik, Pak. Paling tidak habis waktu, paling tidak habis duit tanpa benar. Ya, mubazir. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah dan Rasulnya kalau Allah beritahu dia. Baik, Pak. Silakan Pak berikan kesimpulannya. Kesimpulannya, kita mau lihat kesimpulannya. Yang pertama barangkali kita akan berkata bahwa kesimpulannya itu tegakkanlah keadilan walau terhadap musuh yang paling dibenci. Yang kedua, jalinlah kerjasama dengan siapapun selama kerjasama itu dalam kebajikan atau untuk meraih kebajikan atau menampik keburukan. Ada makanan-makanan yang diharamkan Allah, tetapi apa yang diharamkannya itu pun dibolehkannya untuk dimakan kalau terpaksa. Oke. Yang selanjutnya mungkin kesimpulannya bahwa ajaran agama ini sudah sempurna. Jangan pernah merasa bahwa ada kurangnya. Nikmat Allah kepada manusia juga sudah cukup. Tidak usah mencari yang haram, karena itu sudah cukup. Dan bahwa keberagamaan adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sekuat kemampuan apa yang diperintahkannya. Saya kira itu. Demikianlah ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dengan jelas diuraikan oleh Pak Quraish Shihab. Semoga melalui pertemuan ini akan dengan semakin baik cara hidup kita, semakin bersih dari hal-hal yang diharamkan, dan juga semakin membuat hubungan kita dekat, erat, dan hangat dalam Islam sebagai agama yang telah disempurnakan. Terima kasih Pak Quraish Shihab. Terima kasih ibu-ibu yang cantik, dan juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Saya Ineke Kusherawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.